Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilah fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barakallahu fik. Tayyib, tadi yang merasa terjun ke liang lahat, berdiri. Yang merasa terjun ke liang lahat, berdiri. Ada lagi? Masa sendirian Ramadan? Hah? Gak ada lagi? Tinggal itu. Baik. Takut dong. Ini model imamah mana ini? Hah? Medan ini. Gaya Medan ini. Oh, gaya Jember. Tayyib. Fadhal ikra. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, qala rawi haddathana Muhammad, qala haddathana Musaddad, qala haddathana Bishr bin Mufaddal, qala haddathana Abdullah bin qala haddathana Abdullah bin Uthman bin Khuthaim an Syahr bin Haushab an Asma binti Yazid qalat qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ukhbirukum bi khiyarikum qalu bala qala alladhina idza ru'u dhikrallah afala أخبركم بشراركم قالوا بلى قال الماشاؤون بالنميمة والمفسدون بين الأحبة والباغون البراء العنة. أحسنت. الله يبارك فيك. Yang merasa memikul jenazah, berdiri semua. Yang merasa memikul jenazah, berdiri. Masya Allah. Yang merasa posisinya di belakang ketika memikul, duduk. Nah, ini yang posisinya di depan ketika memikul. Kabbir, kabbir. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kabbir, kabbir. Man akbarukum? Tayyib. Pak Abbas, tafadhal. Allah yubarik fi. Ah, labas. Naam. Ihmil kitab. Ah, min huna. Min huna. Ay, tafadhal. قال راوي حدثنا محمد قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشير بشرى ابن المفضل قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن حثيم عن شهر ابن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخياركم قالوا بلى قال الذين إذا رؤوا ذكر الله أفلا أخبركم أفلا أخبركم بشرركم قالوا بلى قال المشاؤون بالنميمة المفسدون بين الأحبة المفسدون بين الأحبة الباغون البراء البراء البراء البراء الأنة. Allah barik. Hai Baqiya Abdul Fattah Salman, ayyukuma akbar? Hai, تفضل. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya. Qala rawi ada sana Muhammad, qala ada sana Musandad, qala ada sana Bishr bin Fadl. Qala hadatsana Abdullah bin Utsman bin Husaim an syahr an syahrim ini Hawshab an Asma an Asma bin Yazid radhiyallahu anha qalat qala Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ukhbirukum khiyarikum qala qalu qalu bala qala alladziina idaru dzikrullah afala ukhbirukum bisyirarikum qalu bala qala al masyauna bin namimah al musiduna bainal akhibbah al baghuna al muraa al anasa. Baik, dal baqin baca di situ. Oh, di sini juga ada bahaya ya. Fadal fadal takadda. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rawi rahimahullahu taala haddatsana Muhammad qala haddatsana Musaddad qala haddatsana Bishr bin Faddal qala haddatsana Abdullah bin Utsman bin Husaim an Syar bin Hawshab an Asma binti Yazid radhiyallahu anha qalat qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ukhbirukum bi khiyarikum qalu bala qala alladzina idza ru'u dzikrullah ala ukhbirukum bi syirarikum afala ukhbirukum bisyirarikum qalu bala qala al masyauna bin namimah al mufsiduna bainal ahibbah al baghuna al bura'ul anasa. Hasanun barakallahu fik min al baqin falyaqra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa zadakumullah ilman nafi'an. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala babu man sami'a bifahishatin fa'afshaha. Bab barang siapa yang mendengarkan fahishah. Fahishah yang dimaksudkan di sini adalah al-hadith an-zina wa dawa'ihi. Al-hadith an-zina wa dawa'ihi. Ya. Yaitu perbincangan masalah zina. obrolan masalah barakallahu fikum, iya, sek barakallahu fikum dalam artian yang negatif. Ayib wadawaihi, dan pendorong-pendorong ke arah zina. Ya. Barang siapa yang mendengarkan perbincangan yang demikian, perbincangan yang menjurus kepada perzinaan barakallahu fikum, atau yang menjadi faktor pendorong, ya, orang itu jatuh dalam perbuatan zina barakallahu fikum. Baik. Fa'afsyaha, kemudian dia afsyaha, al-ifsya al-idha'ah, maknanya adalah al-idha'ah, menyiarkan. Iya. Artinya berita-berita, perbincangan-perbincangan seperti itu barakallahu fikum, dia sebar, dia sharing kemana-mana. Ya, dia bagi ke semua pihak barakallahu fikum. Baik, melalui media-media yang ada. Entah itu media cetak, entah itu media barakallahu fikum. Ya. Televisi, radio barakallahu fikum. Baik. Bagaimana hukumnya? Ya. Baik. Qala ar-rawi rahimahullahu taala haddatsana Muhammad, telah menghabarkan kepada kami Muhammad. Muhammad di sini siapa? Endak. Masbuk ya akhi. Naam, anta masbuk. Namanya siapa? Siapa namanya? Kamu namanya siapa kamu? Fauzi. Ya. Dari mana asalnya Fauzi? Jawa Barat. Jawa Baratnya mana? Bekasi. Baik. Muhammad di sini siapa? Imam Bukhari. Siapa namanya? Muhammad bin bin siapa? Bin lupa. Endak, antum siapa namanya? Siapa? Dzulqarnain. Masya Allah, Dzulqarnain hadir di dalam majlis kita barakallahu fikum. Naam. Baik, narju kadzalik. Endak ya Dzulqarnain. Masmu Imam Al-Bukhari Muhammad bin Muhammad bin Ismail bin Hepta bin bin Ibrahim. Ya, Muhammad ibnu Ismail ibni Ibrahim ibn Al-Mughirah ibn Al-Bardisbah barakallahu fikum Al-Bukhari. Qala haddathana Muhammad ibnul Musanna, telah menghabarkan kepada kami Muhammad ibnul Musanna barakallahu fikum al-anazi, Abu Musa al-Basri, masyhurun bikunyatihi wasmihi, dia ini dikenal dengan kunyahnya, juga dikenal dengan namanya. Tayyib, Abu Musa al-Basri Muhammad ibnul Musanna. Qala haddathana Wahab ibnu Jarir, Wahab ibn Jarir ibn Hazim ibn Yazid. Baik. Muhammad ibn Musanna tadi thiqatun sabatun ya. Muhammad ibn Musanna thiqatun sabatun. Wa amma Wahab ibn Jarir ibn Hazim ibn Zaid Muhammad ibn Jarir Wahab ibn Jarir ibn Hazim ibn Zaid Abu Abdullah Al-Azdi Al-Basri Thiqatun. Qala haddathana Abi, berkata Wahab ibnu Jarir telah menceritakan kepadaku ayahku. Barakallahu fikum. Siapa nama ayahnya? Endak sampingnya Fauzi. Siapa namanya antum? Siddiq. Iya. Siapa nama ayahnya Wahab? Enggak tahu. Belum pernah kenalan. Sampingnya siapa nama antum? Harith. Siapa nama ayahnya Wahab? Jarir bin? Hah? Bin Zaid. Jarir bin? Bin siapa? Bin Hazim bin Zaid. Ya Siddiq. Baik. Wahab bin Jarir, berarti nama ayahnya adalah Jarir. Barakallahu fikum ya. Jarir ibnu Hazim ibni Zaid. Barakallahu fikum. Abu Nadhr. Ya, Abu An-Nadhr. Menggunakan dot. Abu An-Nadhr. Al-Basri. Thiqatun. Jarir ibnu Hazim ini thiqah, namun ada beberapa catatan. Yang pertama, fi hadithihi an Qatadah dha'fun. Fi hadithihi an Qatadah dha'fun. Hadisnya dia dari Qatadah dha'if. Ya, kalau Anda melihat Jarir ibnu Hazim ibni Zaid meriwayatkan dari Qatadah, fa isnaduhu dhaif. Yang kedua, walahu awham idza hadatha min hifdzihi. Walahu awham idza hadatha min hifdzihi. Catatan yang kedua, Jarir ini memiliki kesalahan-kesalahan kalau dia meriwayatkan dari hafalannya. Ya, barakallahu fikum. Ini menunjukkan bahwasannya dia ini lebih didominasi dengan daftul kitab. Ya, barakallahu fikum, daripada daftus sadr. Barakallahu fikum. Catatan yang ketiga, keterangan yang kedua seperti ini barakallahu fikum akan bermanfaat ketika nanti ada mukhalafah antara Jarir ibnu Hazim dengan teman-temannya yang lain meriwayatkan sebuah hadis dari seorang guru. Ya, barakallahu fikum. Maka keterangan yang kedua ini bisa bermanfaat. Ya. Barakallahu fikum. Misal yang berhadapan yang menyelisihi Jarir itu adalah orang-orang yang barakallahu fikum tidak ada ya tuduhan pada kesalahan hafalan mereka, biasanya yang dilemahkan adalah riwayatnya Jarir. Iya. Barakallahu fikum. Apa yang dia selisihi, barakallahu fikum, itu masuk dalam auhamnya dia. Barakallahu fikum. Iya. Baik. Namun itu memerlukan qarinah penguat yang lain. Tapi itu sudah barakallahu fikum menjadi satu qarinah. Iya, ketika ada mukhalafah antara Jarir dengan teman-temannya, barakallahu fikum, keterangan yang kedua ini bermanfaat. Iya, barakallahu fikum. Keterangan yang ketiga, catatan yang ketiga, ikhtalata. Dia ini mengalami masa pikun. Lakin lam yuhadis fi hali ikhtilatihi, tetapi dia tidak membuka majlis tahdis ketika dia dalam keadaan pikun. Iya. Sehingga riwayat-riwayatnya barakallahu fikum aman. Iya. Tidak ada tuhma dari sisi kepikunannya. Barakallahu fikum. Sehingga termasuk waham kalau ada pihak yang menuduh kelemahan riwayat dia karena dia rawi yang pikun. Gitu ya. Barakallahu fikum. Baik. Barakallahu fikum. Itu termasuk waham, ya. Kalau ada orang yang meriwayatkan yang melemahkan riwayatnya Jarir gara-gara pikun, itu waham. Kenapa, ikhwan? Karena Jarir memang dia pikun, namun ketika dia pikun tidak melakukan majelis tahdif, sehingga tidak tepat kalau mengkritik riwayatnya dari sisi barakallahu fikum ikhtilatnya. Iya. Baik. Qala sami'tu Yahya ibnu Ayyub. Qala sami'tu Yahya ibnu Ayyub Al-Ghafiqi menggunakan ghain. Al-Ghafiqi Abu'l-Abbas Al-Misri Sadukun Rubbama akhta. Barakallahu fikum. Dia rawi yang saduk dan terkadang melakukan kesalahan. An Yazid ibni Abi Habib. An Yazid ibni Abi Habib. Barakallahu fikum. Abu Raja. Wasmu abihi, sedangkan nama ayahnya yaitu Abu Habib, namanya adalah Suwaidun. Ya. Yeah. Sin waw ya dal. Suwaid. Barakallahu fikum. Thiqatun faqihun. Thiqatun faqihun. Kana yursil. Dia rawi yang thiqah dan juga termasuk pakar fikih. Namun terkadang dia memursalkan hadis. An Marsad ibni Abdullah. Baik. Ini jadi sanad lumayan nazil, ya. Jarang-jarang Imam Bukhari membawakan sanad yang nazil, panjang. Iya, biasanya 3-4, barakallahu fikum, ini cukup banyak. An Marsad ibni Abdullah Al-Yazani. Alif lam ya Zainun ya Al-Yazani. Marsad ibnu atau ibni Abdullah. Baik. Ini nama yang bagus ya. Barakallahu fikum. Bisa dimasukkan dalam daftar. Iya. Abul Marsad sudah ada belum di sini? Abul Marsad belum ada ya. Barakallahu fikum. Baik. Marsad ibnu Abdullah Al-Yazani. Abul Khair. Ya, kunyahnya adalah Abul Khair. Al-Misri. Thiqatun faqihun. Thiqatun faqihun. Ayyib. An Hasan ibni Quraib. An Hasan ibni Quraibin. Abu Quraib Ar-Ru'aini. Kunyahnya adalah Abu Quraib Ar-Ru'aini. Alif lam ra'ain ya nun ya Ar-Ru'aini. Abu Quraib Ar-Ru'aini Al-Misri. Barakallahu fikum. Ayyib. Ra'anhu jam'un. Wawassaqahu Ibnu Hibban. Lahu idrakun hajara fi khilafati Umar wa syahida fathal Misra. Wa syahida fathal Misra. Barakallahu fik. Baik. Kaifa ra'ikum tentang rawi ini? Dia memiliki beberapa orang murid, rawa'anhu jam'un, wawassaqahu Ibnu Hibban. Dia direkomendasi, ditausik, disikohkan oleh Ibnu Hibban. Lahu idrak, dia ini pernah mendapati zamannya Nabi, namun tidak sempat berjumpa, sehingga masuk dalam kategori mukhadram, barakallahu fikum. Dan dia hijrah pada kekhilafahannya Umar dan sempat ikut serta dalam barakallahu fikum memenangkan ya menguasai negeri Mesir. Fama ra'yukum fi hadzal rawi? Ayyib. Rifqi. Wala huwa thiqah as-saduq ad-dha'if. Itu keterangan yang ada tentang dia. Hah? Wallahu a'lam. Ayo gunakan ilmunya. Abu Ayyub. Diolah itu, diolah datanya itu, digodok. Kemudian disimpulkan. Tikoh insyaallah ya. Hah? Enggak ketinggian tuh harganya tuh. Hah? Imma tikoh wa imma saduq. Hah, ayyuhuma tamil? Condong ke mana antum? Hmm? Condong ke mana? Ke saduq atau ke tikoh? Bayu. Fikoh ya, masya Allah. Labas. Adi, Abu Abdul Wahab. Gimana hasil godokan antum? Hah? Soduk. Hah? Turun dikit gitu ya. Masya Allah alaik. Abu Usama, kalau itu bagaimana? Hah? Fikotun. Gitu ya. Masya Allah. Baik, ini baik-baik semua ini. Saya pengen tahu yang agak sedikit greng gitu orangnya. Mana kemarin? Abu Dzar. Nah, Abu Dzar ini. Masya Allah. Kan benar loh. Dari zahirnya kayaknya Masya Allah. Gitu ya. Tapi kalau masalah rawi, agak greng Abu Dzar ini ya. Majhul hal. Gitu ya. Yakin ya. Daif yasir. Barakallahu fikum. Itu dia. Mana lagi ya di tiga ini? Ah, ada Abu Sufyan mawujud. Majhul hal. Masya Allah, barisan sini ini agak greng emang ya. Kayaknya. Barakallahu fikum. Baik. Majhul hal. Mana lagi nih? Siapa? Hah? Dinar. Ah, di situ ada Dinar, di situ ada Ubay, ada Abdul Aziz. Cocok. Kalau antu gimana? Soduk. Hah? Ikut sana? Masya Allah, greng juga Dinar ini rupanya ya. Tiada kusangka, tiada kuduga. Ubay. Majhul hal gitu ya. Majhul hal. Naik sedikit gitu ya. Dari majhul ain jadi majhul hal gitu ya. Hah? Masya Allah. Baik. Abdul Aziz. Masya Allah. Ya, mesti itu. Deket-deketan. Memang benar ya kata Rasul itu ya. Taib. Al-arwahun junudun mujannada. Masya Allah. Taib. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam biswab. Barakallahu fikum. Ya. La'alal akrab. Taib. Al-qawl biljahala. Wahah. Walidzalika qala al-hafidz fi taqrib maqbul. Iya, al-hafidz mengatakan tentang rawi ini maqbul. Barakallahu fikum. Rawa anhu jam'un. Barakallahu fikum. Dan dia di tausik oleh Ibnu Hibban mutasahil. Barakallahu fikum. Kemarin antum kok enggak menaikkan? Yang ini kok dinaikkan kenapa? Karena ada idroknya. Hah? Nah, jamun kan macam-macam. Hah? Paling enggak dia ya naik sedikit lah kalau jamun itu. Iya. Kurang itu. Kurang marem itu. Iya, kecuali kalau di situ ada tausiknya Adz-Dzahabi. Iya. Atau tausiknya barakallahu fikum Al-Ijli gitu ya. Ini yang mentausik cuman Ibnu Hibban barakallahu fikum. Baik. Wallahu taala alam bisawab. Iya. Sehingga Al-Hafidz mengatakan tentang rawi ini maqbul barakallahu fikum. Dia tidak bisa naik lebih dari itu. Afwan ya. Barakallahu fikum. Baik. Iya. Kemahalan kalau dia itu soduk atau fikoh barakallahu fikum. Baik. Paling ya majul hal. Ayyib, naik-naiknya. Barakallahu fikum. Ayyib. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. An Ali ibn Abi Talib radhiyallahu an. Dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu an. Sehingga barakallahu fikum sanad hadis ini fihi dha'fun, di dalamnya ada kelemahan. Lakin lahu tabi', tapi hadis ini punya tabi', penguat. min tariq Abdullah ibni Zurair, ibni Zurairin, zai ra ya ra, Abdullah ibni Zurairin al Ghafiqi, an Ali, barakallahu fikum, bi isnadin sahih, dengan sanad yang sahih. Akhrajahu Ibnu Abi Dunya Fis-Samti, dikeluarkan oleh Ibnu Abi Dunya dalam kitab As-Samti nomor 262. Barakallahu fikum. Qal, Ali mengatakan, al-qailu al-fahishata alladhi yushi'u biha fil ismi sawa'un. Ya. Orang yang mengucapkan, barakallahu fikum, ya, berita-berita fahish, berita-berita jorok, keji, terkait dengan masalah perzinaan, barakallahu fikum, dan orang yang menyebarkannya, ya, dia bukan sumber berita, tetapi dia yang menyebarkannya, dia yang men-sharingnya kemana-mana, fil ismi sawa, dosanya sama, ya, yang menjadi sumber berita dan yang menyebarkan berita-berita fahish dalam perkara dosa, keduanya sama, barakallahu fikum. Ayyib, al-mu'adzin yu'adzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد dan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik, kita lanjutkan. Dari hadis ini faedah yang bisa kita ambil adalah bayanu hurmati zina wal man'i anil hadithi anhu wad dawa'ihi. Di dalam hadis ini terdapat faedah barakallahu fikum haramnya perzinaan, dan juga ada larangan bagi kita untuk memperbincangkan masalah tersebut. Iya. Dan juga masalah-masalah barakallahu fikum yang memberikan kita dorongan, iya, kepada yang namanya perzinaan. Barakallahu fikum. Iya. Haram hukumnya barakallahu fikum. Sehingga di situ barakallahu fikum ada larangan, iya, buat kita barakallahu fikum untuk segala sesuatu wasilah yang bisa mendekatkan kita pada perzinaan. Untuk zaman-zaman seperti ini barakallahu fikum, zaman-zaman fitnah, wasail iya ila zina kathirah mutanawwi'ah, wasilah-wasilah yang menyebabkan seorang itu terjerumus dalam perzinaan sangat banyak sekali. Barakallahu fikum. Ya. Baik, barakallahu fikum. Mulai dari barakallahu fikum, ya. Pergaulan bebas antara laki-laki dan wanita di mana para orang tua barakallahu fikum menganggap itu perkara yang wajar, normal saja. Ya. Yang diistilahkan dengan yang namanya pacaran. ran. Barakallahu fikum. Ya. Baik. Ada istilah di kalangan mereka, orang tua itu barakallahu fikum enggak apa-apa pacaran, yang penting pacaran yang positif. Gitu ya. Bagaimana itu pacaran positif? Ya, pacaran saling memberikan motivasi, ya, semangat dalam belajar. Ayo, ya, mondok yang rajin, hafalan Quran, barakallahu fikum, hafalan hadis. Ya, begitu juga yang laki-laki memberikan motivasi kepada yang wanita, barakallahu fikum. Ah. Ya. Itu barakallahu fikum adalah omong kosong belaka. Ya, barakallahu fikum. Lebih banyak barakallahu fikum orang-orang yang seperti ini, dia akan terjatuh dalam fitnah syahwat. Ya, barakallahu fikum. Besar dan sangat besar kemungkinannya barakallahu fikum. Enggak ada yang namanya pacaran positif itu. Pacaran itu semuanya negatif. Ya. Jangankan orang yang sudah memiliki kecondongan hati, yang tidak memiliki kecondongan hati pun barakallahu fikum itu bisa terjatuh dalam perzinaan. Sebagaimana yang kalian ketahui tentang kisahnya seorang pendeta yang dititipi seorang gadis. Bayangkan, dia seorang pendeta. Iya. Dititipi seorang gadis. Barakallahu fikum. Tadinya enggak nafsu sama sekali. Iya. Enggak ada pikiran jorok ke arah sana. Barakallahu fikum. Baik. Tapi yang namanya syaitan, barakallahu fikum, itu sangat pandai dalam menggelincirkan anak Adam. Berawal dari maksudan yang baik. Iya, tadinya anak gadis itu dia letakkan di ruangan gereja paling bawah. Iya, barakallahu fikum, dibisik oleh syaitan. Iya, kasihan itu anak, ya sendirian ditinggal kakaknya. Masa kamu biarin dia? Ah, di dalam kurungan seperti itu terbekap. Barakallahu fikum. Ya, minimal kamu antar makanan itu masuk, ya, sampai ke ruangannya. Biasanya dari jauh dia, cuma ngetok dari luar, dang dang dang, makan gitu ya. Kamarnya jauh di dalam, masuk lagi. Barakallahu fikum. Terus sampai akhirnya barakallahu fikum, ya, terjadilah apa yang terjadi. Barakallahu fikum. Ya, sehingga barakallahu fikum enggak ada istilah dalam Islam itu pacaran positif lah, pacaran islami lah, barakallahu fikum, tidak ada. Barakallahu fikum, ya. Hai. Dan barakallahu fikum wasilah-wasilah yang lainnya. Ya, belum lagi barakallahu fikum dari yang namanya internet. Ya. Wasilah-wasilah barakallahu fikum yang mengarahkan kepada perzinaan, barakallahu fikum, ya, tersebar merata. Barakallahu fikum. Walaupun pemerintah sudah berupaya sekeras mungkin untuk, ya, memblok situs-situs tersebut, barakallahu fikum, tapi tidak bisa 100%. Barakallahu fikum. Baik. Sehingga di situ barakallahu fikum ada tanbih barakallahu fikum untuk kita semuanya, ya, untuk menjauhi barakallahu fikum dari hal-hal yang seperti itu. Ya. Begitu juga barakallahu fikum ngobrol dengan obrolan-obrolan barakallahu fikum yang mengarah ke arah sana. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Barakallahu fikum. Hey, di sini ada beberapa pertanyaan. Apakah ada keutamaan khusus bagi yang memikul jenazah atau yang menggali lubang kubur? Kalau yang menggali lubang kubur ada barakallahu fikum, dengan persyaratan dia ikhlas ketika menggali, bukan dijadikan sebagai profesi. Ya, ikhlas lillahi ta'ala, maka dia akan mendapatkan satu rumah di dalam jannah. Ya, akan dibangunkan rumah di dalam jannah. Barakallahu fikum. Siapa tadi yang ikut gali kuburan? Hah? Tadi katanya ada santri yang ikut gali. Siapa yang ikut gali? Hah? Siapa ikut gali? Enggak ada. Hah? Enggak jadi. Barakallahu fikum. Kalau ikut tadi masyaallah tuh dapat rumah tuh. Iya. Barakallahu fikum. Tayyib. Selama dia ikhlas ya, bukan mengharapkan uang. Barakallahu fikum. Tayyib. Kalau memikul barakallahu fikum secara khusus ana belum mengetahuinya, yang ada ya dalil-dalil yang umum, iya. Terkait dengan orang yang mengantarkan jenazah, mensolati, mengantarkan jenazah, barakallahu fikum, itu memiliki pahala dua qirat, barakallahu fikum. Tayyib. Bagaimana cara menjawab dengan halus dari ucapan, mengapa kamu tidak mau bersalaman dengan kami, ketika bersalaman dengan non mahram, terkhusus sepupu, agar tidak tersinggung perasaan mereka, barakallahu fikum. Ya cukup saja dikatakan kepada mereka enggak mahram. Mah, itu maklum barakallahu fikum ya. Sudah ma'ruf, rata-rata kaum muslimin sudah paham. Ya, sebagian besar mereka dengan kita mengatakan begini saja, ya, loh kok enggak mau masalaman, enggak mahram. Oh, enggak mahram ya. Iya, iya, iya. Barakallahu fikum. Sekali itu saja, setelah itu gampang. Ya. Mengawalinya barakallahu fikum memang berat gitu ya. Tayyib, enggak mahram. Kemarin main bareng. Iya. Kan kemarin Mas yang nganterin aku sekolah tiap hari. Waduh. Itu kemarin ya, sekarang saya sudah ikut taklim, sudah paham, ya. Kita enggak mahram. Seandainya saya nikahin kamu bisa. Gitu ya. Barakallahu fikum. Tayyib. Wallahu taala alam bissawab. Tayyib. Dia langsung malu nanti ya. Tayyib. Habis itu mesti iya, dia akan barakallahu fikum menjaga jarak. Ya, enggak mahram. Barakallahu fikum. Kalau istilahnya orang awam bukan mahram, apa? Muhrim. Iya, itu istilah sarak kaprah. Muhrim itu orang yang ihram, barakallahu fikum. Tayyib. Iya. Sampai ada di apa mobil truk itu pernah kita lewat, iya. Tayyib, jaga jarak, enggak muhrim katanya. Itu mobil truk ya, di belakang itu ditulis sama dia jaga jarak, enggak muhrim. Padahal bukan muhrim, mahram, barakallahu fikum. Salah istilahnya. Ini ada salam dari Hanif Sulu dan Fauzan Gersik untuk asatidah dan din tiga saja. Alaika wa alaika. Alaihi wa alaika salam. Barakallahu fikum. Tayyib. Kalian enggak dapat ya yang din tiga saja sama ustaz yang dapat. Ada salam lagi dari Al-Akh Ali Klaten, Ali Ambon dulu itu ya. Hah? Ya, Ali Klaten untuk semuanya. Terkhusus din 2. Nah, ini mending ya. Semuanya dapat tapi dikhususkan lagi din 2. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabar kondisi Yaman sekarang? Barakallahu fikum. Ya, masih dalam perang tapi barakallahu fikum. Yang saya tahu, setahu saya tidak begitu ramai seperti dulu. Itu yang terakhir saya ketahui. Wallahu taala alam bissawab. Jika seorang menuduh perbuatan keji atau zina, apakah masuk dalam ancaman hadis ini? Ancamannya lebih berat barakallahu fikum ya. Seorang yang menuduh saudaranya berzina tanpa bukti itu bisa dicambuk. Ya. Barakallahu fikum. Jadi hati-hati kalau mau ngangkat ya, masalah ini ke hakim kalau kalian tidak punya berapa orang saksi? 4 orang saksi yang menyaksikan timba masuk sumur. Paham ya? Barakallahu fikum, jelas menyaksikan perzinahan tersebut. 3 yang yakin, 1 yang ragu, cambuk semuanya 4-4-nya. Iya, sebagaimana yang terjadi pada kasusnya sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah. Barakallahu fikum. Ketika dia mengajak seorang wanita, iya, masuk ke dalam rumahnya, barakallahu fikum, ya dicurigai. Iya. Memang kebetulan orang-orang di sana enggak suka dengan Al-Mughirah bin Syu'bah. Barakallahu fikum, ya sudah kesempatan ini untuk barakallahu fikum membongkar. Iya. Padahal barakallahu fikum Al-Mughirah ada yang mengatakan ya beliau ini ya termasuk sering gonta-ganti istri. Gitu ya. Barakallahu fikum. Ada yang mengatakan demikian. Sehingga barakallahu fikum dilaporkan kasus ini kepada Umar. Iya. Barakallahu fikum, laporkan kepada Umar, panggil saksinya. Karena Mughirah bin Syu'bah saat itu posisinya sebagai pimpinan di sana. Iya. Barakallahu fikum. Tayyib. Kalau enggak salah di Bahrain, dia jadi gubernur di sana, barakallahu fikum. Iya. Ini ngangkat kasusnya gubernur pilihan beliau. Panggil barakallahu fikum 4 saksinya, ditanyai semua. Iya, barakallahu fikum. Ra'ait? Lihat kamu? Hah, bi'ainik? Dengan matamu sendiri? Ya, lihat. Anta yang kedua, yakin. Yang ketiga, yakin. Yang keempat, ra'aitu syai'an munkaron. Gitu ya. Saya melihat sesuatu yang mungkar. Ra'aita bi'ainik? Kamu lihat dengan matamu? Ragu. Barakallahu fikum. Iya. Baik. Idribu. Cambuk mereka semua. Barakallahu fikum. Baik. Sehingga barakallahu fikum terkait dengan menuduh ya seseorang berzina, barakallahu fikum berselingkuh. Baik, jangan macam-macam. Ya, itu dosa yang sangat besar barakallahu fikum. Baik. Kalau cuman katanya-katanya barakallahu fikum tayyib, ya kecurigaan belaka. Tayyib, lihat seorang wanita masuk ke rumah laki-laki tersebut, barakallahu fikum, kemudian langsung dituduh telah berzina, bahaya barakallahu fikum. Iya, itu namanya qadzaf, menuduh seorang berzina tanpa bukti. Kalau itu dibawa ke hakim, ya yang nuduh bisa kena, barakallahu fikum. Kalau memanggil dengan ucapan bro atau mas bro bagaimana, tapi diucapkan jarang-jarang, barakallahu fikum. Tayyib. Ya panggilan seperti ini barakallahu fikum bukan panggilan yang baik, apalagi di kalangan para thullabul ilm. Iya. Sehingga di sini kita mengingatkan barakallahu fikum kepada para talabah, ya, kalau ada yang punya kebiasaan atau terkadang memanggil temannya dengan bro atau mas bro, barakallahu fikum diubah, ya. Itu enggak pantas kalau yang melakukannya adalah para talabah. Kalian itu orang-orang mulia, orang-orang terhormat. Ya, barakallahu fikum. Baik. Sehingga barakallahu fikum tidak pantas menggunakan panggilan-panggilan seperti itu. Itu panggilan orang-orang jalanan, barakallahu fikum. Baik. Apakah kita dilarang untuk lama-lama ketika di kamar mandi, barakallahu fikum? Kalau bighairi hajah, naam, barakallahu fikum, manhiyun anhu. Iya. Tayyib. Wong sebelum kita masuk saja kita sudah bertawud dari tempat tersebut. Ya ta? Barakallahu fikum. Sehingga kalau tidak ada hajah, barakallahu fikum, ya, itu termasuk perkara yang dibenci, barakallahu fikum. Ya, dan bukan merupakan kebiasaan salaf, ya, lama-lama di kamar mandi itu, barakallahu fikum, ya. Banyak bisikan-bisikan syaitan di situ, barakallahu fikum, ya. Sehingga ya seperlunya saja, barakallahu fikum, ya. Baik. Wallahu taala alam bisawab intahibahul qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu. Barakallahu fikum.